Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Bersamanya.